Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-9 dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-133. Naam, silakan dibaca Abu Fatim. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'arsalna 'alaihim tufana wal jarada wal qummala wadh-dhafadi'a wad-dama ayatin mufassalat. Fastakbaru wa kanu qawman mujrimin. Maka kami kirimkan atas mereka angin topan dan belalang. Dan hama dan dofadi ini nih ya. Katak. Jamannya jifda ya. Katak dan darah sebagai tanda empat sholat, sebagai tanda ini yang memisahkan yang jelas terperinci atau yang jelas terperinci. Maka mereka sombong kaum dan mereka kaum yang berdosa. Al-fawahatu istiqnaf aja sih, apa artinya? Ya boleh, istiqnaf. Harfu istiqnaf. Arsalna fi'lu madin na sebagai fa'il, alaihim jar wa majrur, tufana maf'ulun bi, al-waw harfu atfin jaroda ma'tuf, al-waw harfu atfin al-kummala ma'tuf tufa, al-waw harfu atfin ad-dofa di'a ma'tuf tufan, al-waw harfu atfin ad-dama ma'tuf ayatin sebagai maf'ulun bih lagi saya. Maf'ul bih dari? Dari arsal nah. Tanda nah, ahal berarti saya hal atau apa? Ini menjelaskan apa? Menjelaskan mukjizat ya, tanda-tanda ya, ini hal ya betul. Hal ya saya. Mufassalatin na'at al-fau harfu adfin istakbaru fi'lun madin al-waw sebagai fa'il al-waw harfu adfin kanu fi'lun madin nakis al-waw sebagai isim kanu qawma qawman sebagai khobar kanu mujerimina na'at mujerimina na'am mujerimina na'am. Tafsirnya Farsalna alaihim sailan jarifan arroqo zuru'a wasamaro wa arsalna jaroda fa'akala zuru'ahum wasamarohum wa abu simar ya jamannya sama itu simar bukan sama. Oh, iya. Wasimarohum wa abwabahum wasukufahum wasiyabahum wa arsalna kumala alladhi yafsudu samaroh yufsidu wa yufsidu samaroh wa yaqadhi alal haywani wan nabati wa arsalna dhaffadi'a famala'at anaitahum wa aniyatahum aniyatahum aniyatu aniyatuhum ya. Wa'at imah jamannya ta'am at'imatahum at'i wa'at imatahum ini kayaknya jadi maf'ul bih ya famala'at aniyatahum wa'at imatahum wa'at imatahum wa madaji'ahum wa arsalna aidan dam adama ya, fasarat anharohum wa abarohum daman walam yajidu ma'a fasarat anharuhum ya anharuhum anharuhum oh jadi fa'il anharuhum wa abarohum daman walam yajidu ma'a salihan lishurbi hadhihi ayat mana afwan hadhihi ayatun min ayatillahi la yaqadu yaqadiru alaiha ghairahu mufarriqatin mufarriqatin yang mufarriqatin ba'daha an ba'din an ba'din wa ma'a kulli hada tarafa'u qawma tarafa'a ya tarafa'a qawmu fir'auna tarafa'a qawmu fir'auna fastakbaru anil imani billahi wa kanu qawman ya'maluna biha yanhallah anhu minal ma'asi wal fusuki atawan utuwan wa tamarruda utuwan wa tamarrudan maka telah kami kirim atas mereka banjir ya, yang yeah. menghanyutkan ya. Buah-buahan mereka ya, dan tanaman dan kami kirimkan belalang belalang dan memakan seluruh buah-buahan tanaman dan buah-buahan mereka dan pintu-pintu mereka dan atap-atap rumah mereka dan pakaian-pakaian mereka dan kami kirim telah kami kirim kumala hama tadi saya yang merusak buah-buahan mereka dan membunuh hewan-hewan dan tumbuhan mereka dan kami kirimkan belalang dan memenuhi bejana-bejana mereka dan makanan-makanan mereka dan tempat tidur mereka dan kami kirimkan juga darah yang mengubah sungai-sungai mereka dan sumur-sumur mereka menjadi merah darah dan mereka tidak menemukan air yang bersih untuk diminum dan ini tanda dari kekuasaan Allah dan tidak ada yang dapat merubahnya seorang pun selain dia ini selain mufarrok mengubah mufarrokat ba doha anil ba yang memisahkan sebagian lain yang memisahkan sebagiannya dari sebagian lain dan bersama itu tarofa'a menolak ya Seth. Kaum Fir'aun ya, tarofa'a kata tarofa'a masih merasa tinggi merasa sombong merasa sombong kaum Fir'aun dan maka menolak mereka sombong dan menolak beriman kepada Allah dan dahulu mereka kaum yang melakukan dengannya apa yang dilarang Allah darinya dari maksiat dan kerusakan utuan itu ya sombong. Sombong saya. Eh, dah syukur jazakallah khairat. Nah, berkat jazakallah khairat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala wadh-dhafadi'a wad-dama ayatin mufassalat. وَدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ maka kami utus, kami kirimkan kepada mereka angin topan yang membawa banjir sehingga menutupi ya ladang-ladang dan sawah mereka wal jarada dan kami utus belalang sehingga belalang itu memenuhi rumah mereka pintu-pintu mereka, pakaian mereka, wal kummala dan kami utus hama ya atau kutuk ya, yang mana hama ini ya membunuh hewan-hewan ternak mereka, wad dhafadi'a dan kami utus katak-katak, yang mana katak ini memenuhi tempat, ya, rumah mereka, tempat tidur mereka, ya, tempat makan mereka. Waddama, dan kami kirimkan juga darah. Jadi Allah ubah sungai Nil, ya, menjadi sungai darah. Begitupun sumur-sumur semuanya menjadi sumur darah. Ayatin mufassalatin, sebagai tanda yang jelas. Ya, karena sebelumnya mereka dengan sombongnya mengatakan waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin tatasharuna biha fama nahnu laka bimumini. Ya, mereka berkata apapun tanda yang kamu datangkan kepada kami untuk menyihir kami, maka kami tidak akan mau beriman kepadamu. Maka Allah pun mengirimkan berbagai macam, ya, bencana kepada Fir'aun dan kaumnya, dimulai dari taufan, kemudian hama belalang, hama kutu, ya, kemudian hama katak, kemudian Allah ubah airnya menjadi darah sehingga tidak bisa diminum. Ayatin mufassalah, semuanya itu sebagai tanda, ya, yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan sesuatu pasti terjadi, ya. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Bersamaan dengan hal tersebut, sekalipun banyaknya bencana yang Allah kirimkan kepada mereka, mereka tetap merasa sombong. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah kaum yang suka berbuat maksiat. Jadi banyaknya bencana yang Allah kirimkan kepada mereka tidak juga membuat mereka mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kisah selanjutnya kita akan melihat bagaimana akhirnya, ya, mereka mendatangi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, kita baca dulu kisahnya. Baca bu Delis, ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak. Fa in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Dan ketika kami kirim azab kepada dan ketika mana kita dulu waqa'alaihim, dan ketika menimpa mereka azab, mereka berkata, wahai Musa, mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu apa yang dia janjikan padamu. Dan jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, tentu kami akan beriman kepadamu. Dan akan kami serahkan padamu Bani Israel. Kalau aku atfin, lama, zorof, waqo'a, fi'lun madin, alaihim jarwa majrur, ar-rijzu fa'iluhu, qalu fi'lun madin alwaw fa'il, arya'u harfu nida, Musa munada, ud'u fi'lu amrin, lana jarwa majrur. Lu fi'lu amrin fa'ilnya? Fa'ilnya anta takdiruhu, ya Musa tadi. Gak usah lah, kalau anta gak usah pakai takdir, takdiru anta. Oh, anta gitu aja ya. Takdiru anta. Lana jarwa majrur. Robba mafulun bi. Al-kafu mudafun alaihi. Bima jarwa majrur. Ahida fi'lun madin. Fa'ilnya huwa. Takdiruhu huwa. Inda zorof. Al-kafu mudafun ilaihi. Al-lamu lamu taukid. In harfu syartin. Kasyafta fi'lun madin. Fa'ilnya ta. Anna jarwa majrur. Ar-rijza mafulun bi alamu lamu taukid nu'minanna fi'lu mudari'un fa'ilnya takdiruhu nahnu an-nun naun taukid laka jarwa majrur alwa haf'afin alamu lamu taukid nursilanna fi'lu mudari'un fa'ilnya takdiruhu domain mustatir nahnu nun nun taukid ma'a zorof al-kafu mudafun ilaihi bani maf'ulun bi isra'ila mudafun ilaihi walamma nazala aja walamma nazala al-azabu walamma nazala al-azabu ala fir'auna wa qawmihi ala fir'auna wa qawmihi faza'u ila Musa wa qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima auha bihi ilaika min raf'il azabi bitaubati la'in rafa'at rafa'at Ustaz ya la'in rafa'ta la'in rafa'ta annal azaba allazi nahnu fihi la nusaddiqanna bima ji'ta bihi walanat Ustaz ya ya la walanutliqanna nu apa na Ustaz no talaqa yutalliqu walanut tabi'anna ma da'auta Ustaz ya lagi yang mana sih walanat tabi'anna walanutliqanna ma'aka bani Israil itu kan ya mana Ustaz itu walanat tabi'a ma da'auta ilaihi bukan istu Ustaz sebelumnya wala nusad diqanna setelahnya wala nusad diqanna bima bihi wala nuttabi'anna ma da'auta ilaihi beda cetakan berarti ya makanya bingung ini enggak ada lamnya sini apa lanjut wala nutul liqanna ma'aka bani Israel fala namna'uhum min ayyazhabu haitu sya'u maka ketika azab turun pada Fir'aun dan kaumnya, mereka takut, dan mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu apa yang diwahyukan kepadamu dan min rafil azab apa saja, peningkatan mengangkat azab dengan taubat, azab dengan bertobat. Dan jika sungguh jika azab diangkat dari kami, kami akan membenarkan apa yang datang padamu. Sungguh kami akan mengikuti apa yang engkau serukan dan sungguh kami akan melepaskan Bani Israel kepadamu. Maka tidaklah kami menahan mereka untuk meninggalkan. Pergi kemanapun mereka mau. Nambar kalau fiq wajazakillahu khairan. Wafika barakallahu wajazakallahu khairan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walamma waqa'a alayhimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida 'indak. لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Dan ketika turun pada mereka adab tersebut, lalu mereka berkata, wahai Musa, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu dengan apa yang dijanjikan di sisimu. Jika engkau mampu menghentikan azab ini dari kami, lanu'minanna laka, kami benar-benar akan beriman kepadamu, walanursilanna ma'aka bani Israel, dan kami akan utus bersamamu bani Israel. Jadi setelah berbagai macam bencana menimpa Fir'aun dan kaumnya, mulai dari angin topan yang menyebabkan banjir, kemudian hama belalang, kutu, kemudian katak, dan juga darah, barulah mereka menyadari bahwasannya Nabi Musa AS ini benar ucapannya. Bahwa ketika Allah murka, Allah akan mengirimkan berbagai macam azab kepada mereka. Maka mereka pun mendatangi Musa. Mendatangi Nabi Musa AS, kemudian mereka mengatakan bahwa kalau misalnya Nabi Musa berdoa kepada Rabb-nya, ya kemudian berhasil menghentikan adab, mereka berjanji akan beriman kepada Nabi Musa. Ini janji yang pertama. Kemudian janji yang kedua, mereka akan mengutus Bani Israel. Maksudnya apa? Karena ketika itu kan Bani Israel hidup di bawah kekuasaan Fir'aun, ya. Jadi mereka hidup sebagai seorang budak pekerja paksa. Maka Nabi Musa itu, dia sebelumnya minta agar Bani Israel diserahkan kepadanya. Tidak lagi menjadi budak. Nah ini janji Fir'aun dan kaumnya. Kalau Nabi Musa berhasil menyetop semua bencana tersebut, mulai dari topan, ya, hama belalang, kutu, katak, darah, maka mereka akan beriman dan akan menyerahkan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi yang terjadi, ya, kita bisa lihat dalam ayat selanjutnya. Ya, kita baca dulu. Baca. Siapa mau baca? Boleh. Ya, silakan Pak Bud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusun. Dan ketika kami menghilangkan dari mereka siksaan ila ajalihum, sampai mereka mendapati, sampai batas waktu yang mereka penuhi, sampai batas waktu yang mereka penuhi, maka mereka mengingkari. Iya, tiba-tiba mereka ingkar. Tiba-tiba mereka ingkar. Alfa'u harfu atfin lama ismu isim huruf. Lama itu dzaraf, ya. Oh, lama dzaraf, ya. Lama dzaraf. Kalau lama yang huruf mah huruf jazm, itu kalau artinya belum atau ya tidak. Tapi kalau ini kan lama artinya ketika, ya, berarti dia dzaraf, bukan lama yang huruf jazm, ya. Nah. Lama dzaraf kasyafi ulmadi na maf'ulun fa'ilun anhum jar majrur rijza maf'ul juga apa maf'ul rijza? Rijza, ya. Ila ajalin jar majrur hum fa'ilun. Hum. Fa'il dari mana? Enggak ada madinya. Enggak ada fi'ilnya. Ila ajalin hum mubtada. Ya, betul, mubtada. Umum tada baligu khobar baligu fi'lun madi alwau. Baligu benar khobarnya, baligu itu isim fa'il bukan fi'il madi. Khobar baligu baligu mudhofun ilaih. Ya, alwau yang mudhof ilaih. Iza hum iza tiba-tiba apa ya? Apa kemarin? Ayo. Subhanallah. Iza lil fuja'iyah, ya. Lil fuja'iyah. Lil puja'iyah, ija puja'iyah. Hum mubtada yang kusun khobar. Yang kusun fi'il mudhari dulu, wawunya fa'ilnya. Kusun fi'il mudhari al-wawu fa'ilun jumlah fi'il dan fa'il jadi khobar. Nah, jadi, nah. Tafsirnya. Falamma rafa'allahu anhumul azab allazi unzilahu bihim ila ajalin. Allazi anzalahu, kalau ada hal ini enggak mungkin ini, ya. Jadi allazi anzalahu bihim. Allazi anzalahu bihim ila ajalin hum bil lagwi. Kok begitu? Ila ajalin hum balighuhu. Hum balighuhu la mahalata. Lahamal halata payu azibuna fihi. Payu azabuna fihi. Payu azabuna fihi layan fa'ahum ma'akod. Layan fa'uhum. la yanfa'uhum ma taqaddama lahum minal imhali wa kasfil azabi ila hul ila halu ila hululihi ila hululihi izahum yang kuduna ahwada. Ahwada apaan? Ini jamaknya ahdun, uhud ya. Uhudahum. Uhudahum allati ahadu alaiha rabbuhum wa Musa. Rabbahum, makul bini. Rabbahum wa Musa. Wa yuqimuna ala kuprihim wa dolalihim. Naam. Ketika Allah mengangkat dari mereka siksa yang diturunkan terhadap mereka pada suatu ketika mereka pada masa yang mereka telah penuhi pada waktu mereka penuhi lama lama hal itu tuh pasti ya dengan pasti mereka, lalu mereka diazabnya di dalamnya tidak bermanfaat bagi mereka apa yang terdahulu buat mereka dari minal imhali dari imhal Ustaz. Imhal apa artinya? Imhal. Amhala yumhilu imhalan. Amhala artinya apa? Penangguhan ya. Oh, dari penangguhan dan hilangnya siksa ila hululihi terhadap hulul itu ya sampai batas waktunya gitu. Sampai batas waktunya. Tiba-tiba mereka yang kuduna uhudihim menggugurkan janji mereka yang mereka janjikan terhadapnya Tuhan terhadap Tuhannya dan Musa. Dan mereka menepati kekufuran dan kesesatannya. Iya, maksudnya mereka tetap dalam kekufuran dan kesesatan mereka. Mereka tetap dalam kekufuran dan kesesatan mereka. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. Maka ketika kami hilangkan dari mereka azab, kami berhentikan ya azab tersebut, ila ajalin hum baligu, kepada tenggat waktu yang mereka telah penuhi, idza hum yanqusun, tiba-tiba mereka mengingkari janji mereka. Jadi dia sebelumnya kan mereka mengatakan kalau azabnya berhenti, mereka akan beriman kepada Nabi Musa, kemudian akan menyerahkan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Namun yang terjadi, ya setelah azabnya berhenti, idahum yang kusun, tiba-tiba mereka ya melanggar janji tersebut. Ya. Dan sudah barang tentu ya ketika perjanjian dilanggar, maka azab Allah yang paling besar akan datang kepada mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Nah, silakan dibaca. Kurniati ya. Ini udah belum Kurniati? 136 ya. Nah. A'udzubillahi syaitonir rajim. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. 136. Dan kami hukum ya, dan kami siksa mereka, dan kami tenggelam. فَانْتَقَمْنَا itu kami balas mereka. Oh, balas ya. Dan kami balas mereka, dan kami tenggelamkan mereka di laut, dikarenakan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan dahulu mereka lalai dengannya. Alfa'u harfu atfin, ing takom fil maldi, naf minhum jarwa majurur, Alfa'u harfu atfin, agrok itu fi'il maldi dengan na sebagai fa'il, hum maf'ulun bih. Fil yamni jarwa majrur, bi anna, bi harfu jarrin, anna harfu taukidin dan nasbin, hum isim anna, kadzabu maldi dengan Allah sebagai fa'il, sebagai khobarkan, khobar anna. Bi ayatina jarwa majrur, na mudofun ilai, alwau atfin kanu fi'il madhi nakis dengan alwau sebagai isim kan na jarwa majrur ghafilina khobar dari kana ya. Nah. Dari kana. 136. Fang tokomna minhum hina. Fang tokomna. Fing apa? Fang tokomna minhum. Ya, fang iya, fang tokomna kan? Fan takomna yeah. Minhum hina ja'al ajala muh ja'al ajalu ajalu ja fa'il kan oh nah batas waktu ya datang hina ja'al ajalul muhaddadi ya muhaddadu ya ini apa muhaddadu berarti ya al muhaddadu ya muhaddadu muhaddadul ihlakihim untuk kebinasaan mereka gitu Ustaz. Li ihlakihim. Nah. Wa dzalika bi ihlali nikmatina. Nikmatina. Nikmatina 'alaihim wa ya ighraquhum fil bahri bisababi takdzibihim bil mu'jizati allati zuharat 'ala yadi Musa. Wa kanu 'an hadhil mu'jizati ghafilina. Watilka ghaflatu hiya sababut takdzibi gitu. Dan kami balas mereka saat datang batas waktu yang ditentukan untuk kebinasaan mereka. Dan itu adalah dengan menimpakan siksaan kami kepada mereka. Yaitu menenggelamkan mereka ke dalam laut disebabkan kedustaan mereka terhadap mukjizat-mukjizat yang Allah tunjukkan melalui tangan Musa. Dan mereka orang-orang yang lalai kepada mukjizat-mukjizat itu dan kelalaian itu sebab dari kedustaan mereka. Pendustaan ya. Masdar. Dan kelalaian itu pendustaan mereka. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fataqamna minhum fa'araqnahum fil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Maka kami balas mereka karena mereka setelah berjanji, ya ketika azabnya berhenti mereka mau beriman, tapi ternyata mereka melanggarnya itu tersebut, maka kami balas mereka. Fa'arafnahum fil yami, lalu kami tenggelamkan mereka di laut. Ya annahum kadzabu, ya karena mereka mendustakan. Ayat kami wa kanu anha ghafirin dan mereka lalai terhadap ayat-ayat kami. Ya padahal kenapa ya? Apa nih? Keluar terus. Sebentar. Padahal kan banyak sekali mukjizat yang mereka saksikan secara langsung gitu ya. Bahkan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana azab itu berhenti berkat doa dari Musa sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyatanya mereka tidak juga mau beriman kepada Allah dan Nabi Musa sallallahu wasallam, ya. Maka Allah binasakan mereka dengan cara Allah tenggelamkan mereka ke dalam laut. Nah. Lanjutkan. Baca Umum Mikael. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa awrasna wa awrasnal qaumal ladzina kanu yastawiruna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru Wadammarna makana yasna'u fir'aunu wa qawmuhu wa makanu ya'rifun. Dan kami wariskan kepada kaum yang dahulu lemah bumi bagian timur dan bagian barat yang kami berkahi di dalamnya. Dan sempurnalah kalimat dan telah sempurna kalimat Rabb-mu yang baik atas Bani Israel dikarenakan mereka telah bersabar. Dan kami hancurkan apa yang dahulu Fir'aun dan kaumnya bangun dan apa yang dahulu dan apa yang dahulu mereka bangun juga. Kalau ya tahu buat ya. Kalau ya Alishan membangun nih. Baik. Nah. Al-wawu harfu atfin. Aurasna fi'il madhi. Nas sebagai fa'il. Al-kawma mahulun bih. Al-ladina isim mausul sebagai na'at. Kanu fi'il madhi nakis. Al-wawu sebagai isimnya. Yustad'afuna fi'il mudhuri' mabni majhul. Al-wawunya naibul fa'il. Ini sebagai khobar kanu ya Ustaz. Jumlahnya sebagai khobar kanu. Masyariko maf'ul bih kedua. Al-ardi mudhafun ilai. Ini masyariko kayaknya bukan maf'ul bih deh. Ini kan nunjukin tempatnya. Ya enggak? Kan tulisan kepada kaum. Zorof ya. Oh Zorof. Oh iya. Masyariko dorof al-ardi mudhafun. Iya, Afan, kalau dari Aurosna iya dia maful yang kedua ya. Begitu ya. Iya, maful yang kedua. Masyariko maful bih yang kedua al-ardi mudhafun ilaihi. Al-wawu harfu atfin maghariba maktuf ke masyariko al-ha leha maful mudhafun ilaihi. Al-lati isim mausul sebagai na'at ya Ustaz. Barokna fi'il madhi na sebagai fa'il biha jar majrur. Al-wawu harfu atfin tamat fi'il madhi atta'u alam tanda ta'nis kalimatu fa'ilnya. Robbi jar majrur Robbi mudhafun ilaih. Al-kafu mudhafun ilaih. Al-husna na'at. Ala bani jar majrur Israila mudhafun ilaihi bima jar majrur sabaru fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin dammar fi'il madhi na sebagai fa'il. Ma isim mausul sebagai maf'ulun bih kana fi'il madhi nakis isimnya dhamir mustatir dua Ustaz. Ya sepakan. Iya. Ya udah lama. Ya udah lama. Yasna'u fi'il mudhari Fir'aunu fa'il Allahu harfu atfin qaumu ma'tuf ke Fir'aunu al-ha'u mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin ma harfu nafyin kanu fi'il madhi nakis al-wawu sebagai isimnya ya'rishuna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il jumlah ya'rishuna sebagai khobar kanu wa awrasana bani isra'il wa awrasna bukan awrasana oh iya wa awrasna bani isra'il alladzina kanu yustadalluna lil khidmati masyariqal ardi wa magharibaha wa hiya Biladusyamis. Biladusyami. Biladusyami. Allati barakna fiha bihrajiz zuru'i wasimari wal anhari. Wa tamat kalimatu rabbika ayyuhar rasulu al-husna ala bani Israila bitamkini lahum fil ardi bisababi sabrihim ala adha fir'auna wa qawmihi wa dammarna ma kanu yasna'u wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qawmuhu minal imarati wal mazari'i wa makanu yabnuna minal abniyati wa kusuri wa ghairi dhalika. Dan kami wariskan kepada Bani Israel yang dahulu mereka tertindas untuk menjadi pelayan negeri bagian barat dan negeri bagian timur, yaitu negeri Syam yang kami berkahi di dalamnya dengan mengeluarkan tanah ladang dan dengan mengeluarkan tanaman buah-buahan tanaman buah-buahan dan sungai-sungai, maka sempurnalah kalimat Rabbmu wahai Rasul yang baik kepada Bani Israel dengan menempatkan mereka di bumi dengan sebab kesabaran mereka atas atas penindasan, atas siksaan Fir'aun kepada kaumnya, dan kami hancurkan siksaan Fir'aun dan kaumnya atas siksaan Fir'aun dan kaumnya, dan kami hancurkan apa yang dahulu mereka buat, yang dahulu Fir'aun dan kaumnya buat dari imarat itu, gedung-gedung dan ladang-ladang. Dan apa yang dahulu mereka bangun dari bangunan-bangunan dan istana-istana dan lain sebagainya. Demikian Ustaz. Naam ya, barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa awrasnal qawmal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibahal lati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Dan kami wariskan kepada kaum yang dahulu mereka lemah, kami wariskan kepada mereka bagian timur bumi dan bagian baratnya yang kami berkahi di dalamnya. Ini maksud adalah negeri Syam. Dahulu ya, daerah seperti Palestina, Jordan, Syria, itu semua namanya Syam. Negara-negara yang sekarang pecah itu dulu namanya semuanya Syam. Karena ketika Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun, mereka ini kan melewati Laut Merah gitu ya. Kemudian sampai di bumi yang termasuk negeri Syam. Yang mana Syam sampai hari ini termasuk bumi yang diberkahi dengan pertanian yang begitu subur ya, dan hasilnya melimpah ruah. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan sempurnalah kalimat dari Rabbmu yang maha baik, ala bani Israel bima sabaru, atas bani Israel dengan sebab kesabaran mereka. Karena bani Israel ini ya bertahun-tahun ya, bayangkan kan dari Nabi Musa bayi aja udah jadi budak. Sampai Nabi Musa diutus sebagai seorang rasul, mereka masih budak juga. Ya. Namun karena kesabaran mereka, Allah selamatkan mereka dari penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya. Wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qawmuh. dan kami hancurkan apa yang dibuat oleh Fir'aun dan juga kaumnya. Wa ma kanu ya'rishun, dan bangunan yang mereka bangun. Jadi berkebalikan dengan nasib Fir'aun dan kaumnya yang Allah binasakan. Adapun Bani Israel, Allah selamatkan dan Allah berikan negeri yang diberkahi, yaitu Syam. Namun sayangnya pada kisah selanjutnya ya, setelah mereka hidup damai tanpa ada penindasan dari kaum yang lain, sebagian besar dari Bani Israel ini malah menjadi kaum yang menentang dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, saya panggil izin untuk hari ini diakhiri lebih cepat ya, karena Anda ada urusan di Jakarta, jadi harus jangan pagi-pagi. Mungkin sampai sini dulu ya. Tidak ada pertanyaan juga ya. Sampai sini dulu, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.